السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah, bisa terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, pertemuan ke-58. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala, masih di dalam pembahasan Nawaqidut Tauhid, pembatal-pembatal tauhid, pasal yang kedua yaitu tentang al-kufrul akbar. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bacakan definisi tentang kufur akbar. Baik definisi menurut bahasa ataupun definisi menurut istilah. Dan juga sudah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa kekufuran tidak hanya terkait dengan keyakinan, atau kekufuran tidak hanya terjadi di dalam hati, tapi terkadang terjadi di dalam ucapan, atau terkadang juga terjadi di dalam perbuatan. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kufur lawannya iman. Sebagaimana iman terdiri dari keyakinan, ucapan dan perbuatan, maka begitu pun kekufuran. Kekufuran pun ada yang dasarnya adalah keyakinan, ada yang sebabnya adalah ucapan, dan ada yang sebabnya adalah perbuatan. Kali ini penulis rahimahullahu taala berkata, Al-mabhas ats-tsani anwa'ul kufur. Pembahasan kedua yaitu tentang macam-macam kekufuran. Kita ada di halaman 264. Halaman 264. Judulnya adalah Anwa'ul Kufur. Macam-macam kekufuran. Lil kufri anwa'un kathiratun. Kekafiran itu memiliki banyak jenis. Di antaranya kata beliau, kufrul ingkari wa takdzibi. Kufur ingkar dan kufur takdzib. Ingkar ya sudah jadi bahasa Indonesia, ingkar. Ya ingkar sunnah artinya mengingkari, menolak, ingkar. Takdzib, mendustakan. Ya kadzdzaba yukadzibu takdziban. Artinya mendustakan. Jadi jenis pertama dari kekufuran adalah kekufuran dalam bentuk mengingkari atau kekufuran dalam bentuk mendustakan, tidak mempercayai atau tidak mau membenarkan, takdzib, mendustakan. Itu jenis yang pertama kata beliau. Ya, jenis yang pertama adalah kufrul ingkari wa takzibi. Kufur ya dikarenakan mengingkari, dan kufur dikarenakan mendustakan. Mengingkari dan mendustakan. Wahwa, jenis yang pertama ini adalah an yunkira al-mukallafu syai'an min usuluddin. Jenis yang pertama ini bisa terjadi ketika seorang muslim, seorang yang akil balik, muslim ya, akil balik, atau bahasa lainnya mukallaf. Kalau ada seorang muslim, dia berakal dan dia sudah balik, itu dia biasa disebut mukallaf. Orang-orang yang dibebankan atasnya hukum. Kata penulis, kufur ingkar dan kufur takzib itu adalah ketika seorang mukallaf atau seorang muslim mengingkari syai'an, sesuatu, min usuliddin, dari pokok-pokok agama. Misal kita katakan bahwa rukun iman ada 6. Dia mengingkari salah satunya. Dia mengingkari usuluddin. Tidak percaya hari kiamat misalnya. Tidak percaya hari kebangkitan. Atau tidak percaya diutusnya para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Mengingkari syai'an, sesuatu, min usuliddin, di antara dasar-dasar agama. Ini di antara contohnya. Au ahkamahu. Atau mengingkari hukum-hukumnya. Agama tentunya ada hukum. Terkadang berupa perintah dan larangan. Terkadang berupa halal dan haram. Lalu dia mengingkari salah satu hukumnya. Wajibnya sholat, haramnya khomer, haramnya berzinah misalnya. Dia mengingkari. Au akhbarahu as-sabitata thubutan qat'iyan. Atau dia mengingkari salah satu kabar. Ya, salah satu kabar, kabar itu umumnya berita gaib. Dia mengingkari salah satu khabar atau berita, ya, yang datang dengan dalil yang qat'i, dengan dalil yang pasti. Misalnya Al-Quran, ini qat'i, mutawatir. Dia mengingkari kabar yang datang dari Al-Quran. Ini masuk ke dalam kategori kufrul ingkari wa takzibi. Kufur yang terjadi dikarenakan adanya pengingkaran atau mendustakan. Yang pertama, mengingkari salah satu dari usuluddin, pokok-pokok agama atau akidah. Yang kedua, mengingkari salah satu hukum dari hukum-hukum yang ada dalam agama. Tentunya nanti akan ada rincian. Hukum yang bagaimana sih yang kalau diingkari bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, yaitu hukum-hukum yang ma'lumah bid-daruri minad-din. Hukum-hukum yang sudah dimaklumi baik oleh orang yang berilmu atau tidak berilmu bahwa dia bagian dari agama, seperti sholat 5 waktu. Yang ketiga adalah di antara bentuk umum daripada kufrul ingkari wat takzib, kekufuran dikarenakan mengingkari dan mendustakan, adalah menolak atau tidak mau mempercayai khabar, berita, ya, yang datang melalui jalan yang qat'i, baik itu Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih misalnya, dia ingkari. Ini kita katakan kufrul ingkar atau kufru at-takzib. kufur ingkar atau kufur at-takzib. Wadhalik, hal itu bi-ayyunqira biqalbihi, bisa dalam bentuk dia mengingkari dengan hatinya. Yungkir biqalbihi, dia mengingkari sesuatu dengan hatinya. Au bilisanihi, ya, atau dia mengingkari dengan lisannya. Aslan min usuliddin, dia mengingkari dengan lisannya, dia mengucapkannya, ya, ucapan yang menunjukkan pengingkaran, ucapan yang menunjukkan bahwa dia tidak percaya alias mendustakan. Mohon maaf, ma'asyiral muslimin. Jadi terkadang pengingkaran itu terjadi dari hati dan terkadang dari lisan. Dia mengingkari dengan lisannya. Aslun min usuliddin. Salah satu pokok di antara pokok-pokok ad-din, agama. Au hukman min ahkamihi, atau dengan lisannya dia katakan, saya tidak menerima itu khamr haram. Saya tidak menerima itu riba haram misalnya. Dia mengingkari dengan lisannya hukman min ahkamihi, hukum di antara hukum-hukum yang ada dalam agama. Au khabaran min akhbarihi, atau dia mengingkari berita yang ada dalam agama, di antara berita-berita yang disebutkan. Al-ma'lumatu min dinil islami bid-darurah. Di mana pokok tersebut, hukum tersebut, atau berita tersebut, sebenarnya perkara yang sudah dimaklumi bersama. Artinya, kita terpaksa harus tahu. Walaupun kita tidak punya apa namanya alat yang cukup untuk mengetahuinya, tapi memang tidak perlu banyak alat, saking sudah diketahui oleh banyak orang. Perkara-perkara yang sudah maklum bid-daruri minad-din, seperti matahari terbit dari timur tenggelam di barat, itu perkara yang maklum. Artinya enggak perlu dalil. Sudah jelas matahari dari timur ke barat. Atau api itu panas misalnya. Es itu dingin. Nah, ada perkara agama seperti itu. Ada perkara-perkara agama yang tidak diterima kejahilan di dalamnya. Artinya orang pasti tahu bahwa Allah itu adalah Rabb yang disembah. Lalu dia mengolok-olok Allah misalnya. Lalu kita tanya, kenapa Anda mengolok-olok Allah? Memang enggak boleh ya? Saya enggak tahu loh. Waduh, kok bisa begitu? Ini enggak bisa diterima. Ini perkara yang maklum bid-daruri minad-din. Rasul Muhammad, dia mengolok-olok dengan lisannya, dia menghina Nabi Muhammad. Lalu kita katakan, Anda menghina Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Saya enggak tahu, itu enggak boleh, ya. Ha, ini perkara yang maklum bid-daruri minad-din. Apa jangan-jangan baru masuk Islam? Ya. Kapan Anda masuk Islam? 30 tahun yang lalu. Ah, enggak bisa. Alasan Anda enggak diterima. Oh, jangan-jangan Anda tinggal di pedalaman pulau terpencil. Enggak ada jaringan televisi atau internet atau apapun. Enggak, saya tinggal di kota. Oh, enggak bisa dijadikan alasan. Ini perkara yang maklum bid-daruri minad-din. Perkara yang sudah dimaklumi. Ya, bahwa dia adalah bagian dari agama. Dikatakan di sini, al-ma'lum minad-dini bid-darurati huwal amrul maktub bihi alladhi yajidul insan nafsahu muttarran ila tasdiqi bihi. Yang dimaksud dengan perkara al-ma'lum minad-din bid-darurah adalah perkara yang pasti, hukumnya sudah pasti. Di mana manusia mendapatkan diri mereka dipaksa harus percaya dan mereka tidak bisa enggak percaya. Dipaksa untuk tahu dan tidak bisa tidak tahu. Karena sudah maklum, baik bagi yang kecil, bagi yang besar, bagi yang tua, bagi yang muda, bagi yang kaya, bagi yang miskin, bagi yang berilmu, tidak berilmu, itu ada perkara-perkara yang di mana mereka mengetahui ya perkara yang mereka ketahui secara umum ya, terkait dengan Allah, terkait dengan Rasul, terkait dengan sholat, terkait dengan puasa di bulan suci Ramadan. Ya, ini perkara-perkara yang al-ma'lum minad-din bid-darurah. Yang kalau diingkari menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Ya, menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Wallati warada fi sya'niha nassun sharihun min kitabillahi ta'ala. Yaitu perkara-perkara yang maklum bid-daruri minad-din, di antaranya adalah perkara-perkara yang telah dijelaskan oleh ayat yang sharih, oleh ayat yang jelas dari Al-Qur'an. Ayat yang tidak multi tafsir, multi pemahaman, ayat yang sharih, jelas, pasti. Khamr haram, zina haram, mencuri haram misalnya. Perkara yang maklum minad-din bid-darurah. Ketika diingkari, oh ini menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kalau ada perkara-perkara yang al-ma'lum minad-din bid-darurah, berarti ada perkara-perkara yang tidak sampai pada derajat ma'lum minad-din bid-darurah. Iya ada. Artinya ada perkara-perkara agama yang mungkin bagi sebagian orang samar. Misalnya banyak orang yang tidak paham bahwa cadar itu syariat. Misalnya ya, cadar. Banyak yang enggak paham. Atau misalnya sebagian orang tidak paham terkait dengan apa misalnya janggut misalnya, masalah membiarkan janggut. Sehingga mereka berkata, untuk apa sih Anda pakai janggut segala? Itu kan apa enggak zamannya misalnya. Ya mungkin ada kemungkinan dia belum paham dalilnya, dia belum paham perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jelaskan ini loh dalilnya, ayatnya, hadisnya. Ketika sudah dijelaskan, tetapi dia pun tahu bahwa hadisnya sahih Bukhari Muslim, dia masih memperolok-olok, ini berarti bisa menyebabkan pelakunya apa, keluar dari Islam. Kalau dia sudah jelas baginya tentang hukum tersebut, ya, lalu dia memperolok-olok, mengingkari atau mendustakan, itu berbahaya. Itu bisa dihukumi sebagai al-kufrul akbar, kufur yang besar. Ya, jenisnya adalah kufru al-inkar wa takzib, kufur dalam bentuk mengingkari atau mendustakan. Jelas para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Lalu dikatakan di sini, aw waradat fi sya'niha ahadithun nabawiyyatun mutawatirun aw waradat fi sya'niha ahadithun nabawiyyatun mutawatiratun tawaturan ma'luman. Atau yang dimaksud dengan al-ma'lum minad-din bid-darurah, perkara yang sudah dimaklumi di dalam agama secara pasti, adalah perkara-perkara yang dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi yang datang secara mutawatir. Hadis-hadis Nabi yang datang kepada kita secara mutawatiran, tawaturan ma'luman, ya, dengan sifat kemutawatiran yang maklum. Apa itu? Mutawatirun tawaturan ma'luman, apa maksudnya? Jadi kalau ada hadis yang mutawatir, apa itu hadis mutawatir? Hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, dari orang banyak, dari orang banyak, sehingga memunculkan kemustahilan, memunculkan kemustahilan bahwa mereka bersepakat untuk berbohong. Diriwayatkan oleh jam'un an jam'in, diriwayatkan oleh orang banyak dari orang banyak. Saking banyaknya yang meriwayatkan, kita katakan Mereka tempatnya berbeda, masanya berbeda. Ya. Ini menjadikan kita berkata tidak mungkin mereka bersepakat untuk berbohong. Itu definisi hadis mutawatir. Beliau katakan di sini, "An-nassul mutawatiru huwa ma rawahu jam'un an jam'in." Adalah apa yang diriwayatkan dari orang banyak. Ya, orang banyak meriwayatkan dari orang banyak. Tahilul adatu tawatu'uhum alal kadhib. Yang mana adat menganggap mustahil mereka bersepakat untuk berbohong. Ya. Wa jami'u nususil Qur'an mutawatirah. Semua nas yang ada di Qur'an itu mutawatir. Mutawatir. Ya. Al-Qur'an itu mutawatir nasnya. Baik lafaz ataupun huruf-hurufnya mutawatir. Li'anna kulla harfin minal Qur'an, karena setiap huruf yang ada dalam Al-Qur'an, rawahul jammul ghafiru an jammil ghafiri. Karena semua huruf, bukan lafaz, bahkan semua huruf yang ada dalam Qur'an diriwayatkan oleh orang yang sangat banyak dari orang yang sangat banyak. Walidhalik, oleh karenanya, man angkara harfan minal Qur'ani kafar. Barang siapa yang berani mengingkari satu huruf saja dari Qur'an, dia telah kafir. Karena kenapa? Dia mengingkari satu perkara yang thabit, yang tetap di dalam Qur'an berdasarkan ya riwayat yang mutawatir. Tawaturan ma'luman. Satu huruf saja diingkari. Satu huruf dari Al-Quran menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ini berbahaya. Ya, jenisnya adalah kufur ingkar. Ya, kufur ingkar atau kufur takzib. Ya. Lalu dikatakan di sini, وَمَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا دَلَّ عَلَيْهِ نَسٌ وَاحِدٌ صَرِحٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَفَرٌ. Begitupun barang siapa yang mengingkari nas, nas itu teks, ya. Begitupun barang siapa yang mengingkari مَا دَلَّ عَلَيْهِ نَسٌ. Barang siapa yang mengingkari satu makna yang ditunjuk oleh ayat Al-Quran. Misalnya Al-Quran berkata, wala taqrabuz zina. Ayat ini memberikan makna larangan mendekati zina. Lalu dia ingkari. Ya, dia ingkari larangan tersebut. Padahal larangannya sharih, jelas. Tidak multitafsir. Kafar. Maka dia dianggap telah kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama anna hunak ahadithun nabawiyatun kathiratun mutawatirah. Dan bukan hanya Al-Quran. Ada juga hadis-hadis Nabi yang sampai kepada kita ya dengan riwayat yang mutawatir. Ya, riwayat yang banyak. Sehingga secara kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk berbohong. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini jenis yang pertama. Yaitu kufrul ingkar wa takzib. Kufrul ingkari wa takzibi. Kufur ingkar dan kufur takzib. Ya, ini bisa dalam bentuk tadi adalah apa? Mengingkari pokok-pokok agama. Mengingkari hukum-hukum yang sudah maklum. Atau menolak khabar-khabar yang diriwayatkan secara sahih, secara mutawatir, secara pasti dia ingkari. Ini menyebabkan pelakunya keluar dari Islam karena dia telah terjatuh ke dalam kufur ingkar atau kufur takzib. Lalu penulis Syekh Profesor Dr. Abdullah Al-Jibrin rahimahullah berkata, au yungkiru ma yajzimu huwa fi qararati nafsihi. Atau seseorang mengingkari apa yang diyakini oleh hatinya sahih. Misalnya dia mengatakan ini hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi dia ingkari itu hadis yang dia yakini sahih. Oh ini ayat Quran, ayat sekian, dia tahu, dia hafal. Tapi dia ingkari. Dia ingkari kandungan hukum yang terkandung di dalamnya. Ya. Bi'annahu min dinillah. Ya dia tahu itu berasal dari agama Allah, dia tahu itu Quran, dia tahu itu As-Sunnah, tetapi dia ingkari. Ini pun menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya, ketika dia meyakini satu hadis sahih, ya, menunjukkan satu hukum tertentu, dia yakin hadisnya benar. Menunjukkan hukum seperti ini, lalu dia ingkari. Ini pun menyebabkan pelakunya apa? Keluar dari Islam. Bentuknya adalah kufur ingkar. Kufrul ingkar. Lalu dikatakan di sini, wa mithlul inkari bil qalbi wal lisan, dan sama dengan pengingkaran hati dan lisan, an yaf'ala seseorang melakukan perbuatan, ma yadullu ala inkarihi, yang menunjukkan bahwa dia mengingkari syai'an, satu bagian min dinillah, dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya di hati, tidak hanya di lisan. Terkadang hatinya, kita tidak tahu isi hati. Lisannya dia tidak mengucapkan kalimat apapun, tetapi dia melakukan perkara, ya dia melakukan perkara yang menunjukkan bahwasanya dia mengingkari satu bagian dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, an yusalli ila ghairil kiblah. Dengan sengaja dia sholat tidak menghadap kiblat. Dengan sengaja dia tidak mengatakan kiblat itu salah, dia tidak mengatakan itu. Hatinya kita juga tidak tahu, tapi dengan sengaja dia sholat tidak menghadap kiblat. Ini perbuatan. Tapi ini menggambarkan ucapan dan keyakinan. Dengan sengaja dan sadar dia sholat tidak menghadap kiblat. Ya, dikatakan di sini, li'annahu yadullu ala inkarihi al-ijma' al-qat'iyya wan nusus ad-dallata ala wujubi tawajjuhi ilal kiblah. Karena perbuatannya yang sengaja dia lakukan, sholat tidak menghadap kiblat, menunjukkan atas pengingkaran terhadap ijma' yang qat'i, ijma' yang pasti, dan menunjukkan pengingkaran kepada nas-nas yang menunjukkan wajibnya menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah ketika salat. Wa 'adamu sihhati shalat man tawajjaha ila ghairiha, dan dia sudah mengingkari kesepakatan ulama tidak sahnya salat orang yang tidak menghadap kiblat. Artinya dia tahu arah kiblat, dia sengaja tidak mau menghadap kiblat. Dia tidak mengucapkannya bahwa dia tidak setuju. Tapi sekedar dengan perbuatan itu, maka itulah bentuk kufur ingkar. Kekafiran dalam bentuk mengingkari. Kekafiran dalam bentuk apa? Walaupun bukan dengan lisan. Hatinya kita enggak tahu, yang tahu hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan perbuatannya dia telah melakukan pengingkaran kepada perkara yang sudah disepakati, sudah ditetapkan oleh dalil-dalil yang kuat, tidak multi tafsir, baik dari Quran ataupun dari Sunnah. Jelas para pemirsa Niaga TV? Misalnya contoh yang pertama, sholat tidak menghadap kiblat, sengaja dia, ya. Atau contoh yang lain, an yusalliya ala ghairi taharatin aliman mutaammidan. Seseorang dengan sengaja, dengan sadar, sholat tanpa wudu. Sengaja dia sholat tanpa wudu. Tidak ada lupa. Tidak lupa, dia ingat, dia sadar. Sengaja dia enggak mau saya pakai wudu. Walaupun lisannya tidak berkata saya mengingkari wudu,

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini di rubrik Negeriku Bertauhid kami telah membuka dua layanan. Layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Ada beberapa pesan yang sudah masuk, kita coba bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami beli rumah kos. Untuk renovasi saya ikut ngawasi tukang, cari material dan sebagainya. Uang dari suami, hasilnya untuk tambah biaya hidup setelah suami pensiun. Kalau rumah tersebut dijual, apa ada bagian untuk saya? Bagaimana Ustaz? Wallahu a'lam bissawab ya. Kalau yang dimaksud dengan bagian adalah bagian waris, tentunya ada. Kalau yang dimaksud dengan, artinya kan modal membeli kos uang suami. Membeli bahan-bahan renovasi suami. Istri fungsinya hanyalah diperintah oleh suami untuk mengontrol proyek tersebut. Ya, menjadi memberikan controlling ya, apa mengontrol proses pembangunannya, itu yang saya pahami. Apakah istri mendapatkan bagian? Allah alam bisawab, kalau selama suami masih hidup tentunya itu murni milik suami. Adapun istri bergabung, membantu itu atas dasar ketaatannya kepada seorang suami. Tapi seandainya, qadarullah wa masya'a fa'al misalnya, Allah takdirkan suami lebih dulu meninggal dunia misalnya, maka istri mendapatkan seperdelapan dari harta yang ditinggalkan oleh suami. Ia mendapatkan seperdelapan. Kecuali kalau semasa hidupnya misalnya suami berkata, mah ini kos ini ada 20 pintu misalnya. Hasilnya 5 pintu untuk kamu misalnya. Hasilnya 5 pintu untuk kamu, yang 15 pintu ya kita simpan uangnya oleh suami misalnya. Itu lain cerita. Maka ya istri dapat hasil dari 5 pintu itu sebagai pemberian dari suaminya. Hasilnya ya, bukan kepemilikan bendanya. Lain cerita kalau memang dipindahkan juga kepemilikannya, mah yang 5 pintu itu hadiah buat kamu, itu kamu buat kamu ya, itu hadiah dari saya buat kamu, ya itu sah sebagai satu pemberian seorang suami kepada istrinya. Tapi kalau tidak ada, maka hukum asalnya itu adalah milik suami dan tidak berpindah kepemilikannya kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Bisa lewat waris, bisa lewat hibah. Ya, bisa dengan transaksi jual beli atau lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana doa setelah salat duha dan apa zikirnya dan berapa jumlah zikirnya? Wallahu a'lam bissawab ya. Yang saya tahu, wallahu a'lam bissawab, tidak ada zikir khusus yang diajarkan oleh Nabi. Ya, tidak ada zikir khusus yang diajarkan oleh Nabi setelah sholat duha. Ya, tidak ada zikir khusus baik dari Quran ataupun hadis. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita hukumnya? Kita sholat imam yang merubah bacaan Allahus Samad jadi Ulillahus Samad. Fatal, gak boleh. Rusak sholatnya. Ya. Ini kemungkinan karena awam saja ya, karena keawaman, karena ketidakpahaman. Kalau sengaja dosa dia. Bahkan bahaya mengganti satu huruf dari Al-Quran itu berbahaya. Tapi kita husnuzon, tahrif atau perubahan lafaz seperti ini tidak dilakukan kecuali dikarenakan keawaman, ketidakpahaman terkait dengan cara membaca yang benar. Ya. Ya tinggal diperbaiki. Allahus-Somad, kita katakan Allahus-Somad. Ya Allahus-Somad. Ya kalau dia mau memperbaiki alhamdulillah. Ya. Lalu bagaimana kalau dia tidak mau memperbaiki misalnya? Kenapa tidak mau memperbaiki? Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, ya kita jangan sholat di belakang orang yang mengubah-ubah lafaz Al-Quran. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Kerinci di Jambi, tentang doa setelah selesai pemakaman jenazah dikuburkan, ada seorang ustaz di desa kami mengajarkan dengan membaca doa surat Toha ayat 55. Toha ayat 55. Ya, surat Toha ayat 55. Toha ma angzalna alaikal kita Qur'ana litashqa. Sebentar kita cari. Surat Toha 55 ya. Ini dia surat Toha ayat 55. Yaitu firman Allah, iya betul. Ini sunnah Nabi. Ya, ketika kita menurunkan jenazah ke kubur, kita membaca firman Allah surat Toha ayat 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu pernah dibaca oleh Nabi ketika Nabi menguburkan putrinya Zainab. Zainab binti Rasulullah. Maka saat itu beliau membaca ayat ini, minha khalaqnakum, dari tanah kami menciptakan kamu, wa fiha nu'idukum, kepada tanah kami mengembalikan kamu, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kalian pada hari kiamat. Itu betul. Itu diantara bacaan atau ayat yang pernah dibaca oleh Rasul ketika menurunkan apa anaknya ke dalam liang lahat. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa doa setelah salat witir dan zikir, dan berapa jumlah zikirnya? Sama. Sama seperti penjawaban sebelumnya. Yang saya tahu tidak ada doa-doa khusus setelah duha ataupun tahajud dari Nabi ya. Yang saya tahu, yang ada doa khusus, zikir khusus setelah yang wajib. Kalau setelah yang wajib ada doa dan zikir khusus, istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, sampai akhir. Itu ada kalau setelah yang wajib. Tapi setelah yang sunnah, wallahu a'lam bishawab, sebatas yang saya tahu tidak ada zikir-zikir khusus yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Belum ada pertanyaan. Baik, waktunya masih panjang, ada sekitar 15 menit kurang lebih atau 18 menit lagi. Hari ini kita ada di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Masih dalam pembahasan bab Nawaqidut Tauhid, pembatal-pembatal tauhid, pasal yang kedua terkait dengan Al-Kufrul Akbar. Tadi sudah kita bacakan jenis kekafiran yang pertama adalah kufur ingkar wa takzib. Kekafiran dikarenakan mengingkari atau mendustakan. Sepertinya ada penelpon yang sudah masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum. Ya. Saya mau tanya ini. Dari siapa, di mana Ibu? Ya. Ibu dari siapa, di mana? Saya mau tanya ini. Dari Sulawesi Tengah. Baik, Sulawesi Tengah, Palu. Iya, iya. Silakan Ibu. Saya kan seorang istri. Baik. Dan saya sudah meninggal. Dia seorang pensiunan, ya, pensiunan penerima bulanan. Tiap bulan menerima selamat hidupnya. Setelah itu dia meninggal, diurus persyaratan ke taspen, menerima uang duka, selain uang duka dengan uang asuransi, uang sekitar 22 juta lebih. Setelah itu ada uang jam. Apakah itu uang dalam mewariskan? Uang apa Ibu? Kalau uang yang pertama ada uang, uang duka sama uang asuransi, itu sudah ketentuan dari taspen. Baik. apakah asura apa namanya istilahnya uang pensiunnya masih terus keluar untuk setelah diurus persyaratan kan meninggal persyaratan setelah meninggal dikasih masuk persyaratan ke KTP keluar uang duka sama uang asuransi baik setelah itu juga uang bulanan janda ya istilahnya di situ di KTP itu uang janda baik. Bulanan bisa diterima janda apakah itu masuk dalam warisan atau bagaimana itu saja ibu ya dan pembagiannya kalau bisa bagaimana caranya? Pembagiannya ahli warisnya siapa saja? Ahli warisnya itu anak laki-laki satu, anak perempuan dua, istri dua, dan saudara laki-laki sekandung satu, dan saudara sebakak lima anak perempuan. Anak perempuan. Masya Allah, ternyata rumit. Baik, itu saja. Iya sekarang apakah itu yang masalahnya yang uang, masalah uang ini asuransi sama uang baik. Gaji bulanan itu warisan atau gimana? Baik, Allahu a'lam. Baik, itu saja ibu. Iya. Allahu a'lam bissawab. Allahu a'lam bissawab ya barakallah kepada untuk ibu. Mudah-mudahan Allah memberkahi ibu di Sulawesi Tengah ya, Palu. Allahu a'lam bissawab ya. Kalau memang itu adalah hasil usaha suami, artinya suami bekerja di satu lembaga negara, sekian tahun dia bekerja, tentunya dari gaji bulanannya dipotong. Dipotong, lalu diakumulasikan, dikumpulkan, lalu diberikan ketika dia wafat setelah diurus. Kalau itu memang hasil kerja suami, artinya bagian gaji suami yang dikumpulkan setiap bulan, maka wallahu a'lam bishawab, menurut saya itu bagian dari harta warisan. Jadi suami bekerja 20 tahun, sekian tahun, setiap bulan dia dipotong gajinya sebagai sistem yang berlaku dalam apa? Dalam sistem kepegawaian ya, ada potongan lalu terakumulasi, terkumpul sekian banyak. Itu sebenarnya hak suami. Dia bekerja, dia lelah, dia habiskan waktunya, lalu terkumpul sejumlah uang ketika dia wafat misalnya diserahkan, maka itu menurut saya Allah alam bisab itu bagian dari warisan. Tetapi uang janda atau istilah yang lainnya itu memang hak ibu. Hak ibu artinya pemerintah membuat sistem di mana istri dari almarhum atau yang ditinggalkan itu tetap mendapatkan bagian setelah suaminya wafat rahimahullah. Ya, maka itu hak ibu, itu bukan bagian dari warisan. Ya, tapi yang didapatkan dari akumulasi lamanya seorang suami bekerja, Allah alam bisab, menurut saya ya, Allah alam bisab itu masuk ke dalam warisan. Karena itu jerih payahnya suami, ya itu dihitung sebagai warisan. Lalu bagaimana cara pembagian warisannya? Ya kalau memang dia meninggalkan istri dua, maka mereka berbagi dari 1/8. Jadi total harta yang ditinggalkan, diambil 1/8-nya, maka mereka berbagi dari 1/8 tersebut, dibagi dua. Lalu satu orang anak laki-laki, ya satu orang anak laki-laki dan satu beberapa orang anak perempuan. Maka kalau ada anak laki-laki, saudara tidak mendapatkan warisan apapun. Ya saudara kandungnya, apalagi saudara wanita seayah tidak mendapatkan karena terhalang oleh anak laki-laki tersebut. Karena ada anak laki-laki, maka anak perempuan dan anak laki-laki bergabung menjadi namanya asobah dalam ilmu waris. Asobah, yang mengambil sisa dengan rincian pembagian dua kali laki-laki, dua kali dibandingkan perempuan. Berdasarkan hadis firman Allah, lidzakari ya yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Allah berwasiat atas anak-anak kalian bahwa laki-laki dua kali bagian perempuan. Jadi dalam kasus ini ahli warisnya tiga. Satu istri dua orang, mereka dapat 1/8 dibagi dua. Jadi ambil 1/8, lalu bagi dua di antara mereka. Karena itu istri-istri yang sah. Yang kedua dan ketiga adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Saudara laki-laki terhalang oleh adanya anak laki-laki. Allah alam bisawab. Ada Ibu Ita di Medan. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam Ustaz. Silahkan Ibu. Iya. Begini Ustaz. Apakah ada itu salawat badariah itu Ustaz? Salawat badar yang bagaimana Ibu? Iya. Tala al-Badr. Ada. Iya Ustaz. Terus yang kedua apakah kita diperbolehkan bekerja sebagai OB, office boy di bank konvensional, Ustaz? Itu saja, Ibu. Iya, itu saja, Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, diriwayatkan dalam kitab-kitab sirah bahwasanya ketika Nabi sampai di kota Madinah, mereka mendendangkan syair. Tala'al badru alaina min saniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'a lillahida. Allah alam bisawab, ini disebutkan dalam riwayat-riwayat sirah. Ya sirah ya, dalam riwayat-riwayat sejarah. Dan riwayat-riwayat sejarah itu lebih fleksibel dibandingkan riwayat-riwayat hadis. Kalau riwayat hadis, riwayat hukum itu ulama ketat. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif misalnya. Tapi kalau dalam riwayat sirah itu lebih fleksibel. Artinya standarisasi apa namanya kepastian kesahihan satu berita tidak terlalu ketat kalau dalam sirah. Beda dengan hukum. Hukum lebih ketat. Oleh karenanya menurut saya enggak ada masalah selama maknanya baik-baik saja, tidak ada makna-makna yang jelek, ya, maka tidak ada masalah. Tala al-badru alaina, telah terbit bulan purnama di hadapan kami, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya tahu selama ini tidak berlebih-lebihan syair tersebut. Allah alam bisawab. Boleh enggak bekerja sebagai OB di bank konvensional? Allah alam bisawab, jangan ya. Cari yang lain yang halal. Ya, jangan kita ikut dalam bagian apapun dalam transaksi riba. Jangan ikut bagian apapun dalam transaksi riba. Karena Nabi menyamakan antara yang meminjam dengan yang memberi pinjaman, pencatat, saksi, semua dihukumi sama oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena cari tempat yang lain. Cari tempat yang lain itu lebih selamat untuk agama kita, untuk agama diri kita. Ya Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar saya bisa mendakwahi saudara saya yang masih kafir? Saya 5 saudara, 2 orang muslim, 3 masih kafir. Caranya dengan memulai. Saya selalu bilang kalau banyak di acara pengajian bertanya, caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Caranya dengan memulai. Kalau kita sudah mulai, maka Allah akan berikan jalan-jalan. Tapi kalau kita tidak mulai, kita akan terus berada dalam kebingungan. Mulainya bagaimana? Ya mulainya bisa. Dengan menghadiahkan buku, dengan mengajak berbincang, ya berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Dan kalau sudah kita mulai, akan terbuka jalan-jalannya insya Allah. Kalau sudah kita mulai, itu jalan-jalannya akan terbuka. Akan diberikan kemudahan. Ya, yang pasti mulai saja dulu. Kalau sudah dimulai, insya Allah, Allah akan berikan kemudahan. Allah akan tunjukkan jalannya. Ya. Kalau kita tidak mulai, tidak bisa kita evaluasi. Tidak bisa kita tahu mana yang pas, mana yang kurang pas. Maka harus dimulai. Mulailah berdakwah, mulailah mengajak. Maka Allah yang akan tunjukkan caranya untuk kita. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketujuh, sebelum saya dioperasi sesar, saya tidak sempat sholat asar. Nah, setelah saya sudah suci dari nifas, saya baru mengkodoknya. Bagaimana hukumnya itu? Ya sudah, kalau sudah dikodok, selesai. Ya, kalau sudah dikodok, ya selesai. Ya Allah alam bisa. Mohon izin bertanya, ayah ibu sudah meninggal. Kami anak hanya berdua, laki-laki. Ayah meninggal duluan, pembagian warisan rumah dilakukan setelah ayah meninggal, ibu dapat nilai 500 juta, kami berdua 1,1 M. Hasil warisan tersebut ditanggung, dibayar adik saya dengan membeli rumah tersebut. Sehingga adik saya membayar ke ibu dan saya. Selama ibu masih hidup, tinggal di rumah tersebut dengan adik, sekeluarga adik. Bagaimana sebagian dari besar rupiah tersebut sudah dibayar. Pembayaran dicicil saat kesepakatan adik bayar dengan hasil rezekinya. Setelah ibu meninggal, rumah tersebut mau dijual. Namun harganya tidak menutupi untuk membayar 1,1 miliar untuk saya. Apakah boleh adik saya membayar besarnya tidak sesuai apa yang dijanjikan atau disepakati? Ada surat perjanjian, ada batas waktu akhir. Dia membayar berdasarkan hasil jual rumah, artinya bayarnya kurang 1,1 M. Allah alam bisawab, apalagi ini antar kakak beradik, disepakati saja. Ya. kembalikan kepada keridoan masing-masing. Ini rumah sudah dijual, lakunya cuma sekian, apakah kamu ridho dapat sekian? Ya kalau ridho ya selesai. Ya kalau sudah ridho ya, karena kan kalau laki-laki mudah pembagiannya. Ibu dikasih 1/8, kalau memang dua orang itu anak laki-laki mereka ngambil sisa. Cara membaginya gimana? Bagi dua. Mudah kalau laki-laki. Kalau kurang, mohon maaf, kurang 100 atau kurang 50, lalu kakaknya bilang, ah, bismillah, udah, saya ikhlas kok, saya rela, udah itu rumah kamu tinggalin saja. Toh 80%-nya sudah kamu bayar. Saya rela, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Allah alam bisawab. Ibu menerima 500 juta saat masih hidup sudah terbayar untuk diwakafkan sebesar 300 juta. Apakah sisa 200 juta menjadi warisan bagi kami? Iya. Kalau memang ibu masih ada bagian 200 juta dari apa namanya bagian yang dia dapatkan dari suaminya itu jadi warisan. Dibagi dua lagi. Dibagi dua lagi 100-100. Baik. Allah alam bissawab. Sekarang saya ngomong. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari siapa, di mana, Pak? Dari Bali di Riau. Silakan, Bapak. Volume televisi Bapak dikecilkan dulu, mohon maaf. Oh iya. Ya. Volume televisi Bapak dikecilkan dulu. Iya. Ini mau tanya, Pak. Baik. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tanya, kayak sekarang ini kan ada pinjam uang bank, ada pinjam uang, maksudnya pinjam uang bank. Tapi kalau udah lunas itu dibayar, apakah nggak ada masalah lagi, Pak? Masalah maksudnya secara hukum agama? Iya, baik. Kalau udah lunas, misalnya kita bayar, kita nggak berdosa lagi atau gimana, Pak? Artinya, kalau nanti sudah dibayar, apakah secara otomatis dosa kita hilang atau bagaimana? Begitu, Pak, ya? Iya, itu maksudnya. Maksudnya dimaafkan atau enggak? Baik, itu saja. Iya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Mudah-mudahan Allah lepaskan kita dari jerat-jerat riba, ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanuttaqullaha wadharuma bakiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, tinggalkanlah sisa-sisa riba kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah. Wa in lam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau meninggalkan sisa-sisa riba, maka umumkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Di ayat yang lain Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan membinasakan harta riba dan Allah akan memberkahi harta yang disedekahkan. Oleh karenanya, barang siapa yang datang kepadanya ilmu, datang kepadanya petunjuk dari Allah. Faman ja'ahu mau'izzatun min rabbihi. Barang siapa yang datang kepadanya penjelasan dari Tuhannya tentang masalah riba. Kemudian dia tinggalkan riba tersebut dengan segera. Dia lunasi, dia tutup. Ya, falahu masalab, baginya apa yang sudah berlalu. Ya, dari pokok uangnya baginya yang sudah berlalu. Tinggal perbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal perbanyak apa bertobat. Jadi Bapak sudah tahu ini riba bahaya, ini adalah satu dari 7 dosa yang paling besar dalam agama. Bapak langsung tinggalkan, Bapak langsung tutup, selesai. Berdoa, ya Allah, ya Rabb, maafkan saya, maafkan kesalahan saya, dosa saya. Insyaallah Allah Maha Pengampun. Ya Allah Maha Pengampun. Allah alam bissawab. Apakah piutang tersebut wajib dizakatkan? Piutang tersebut wajib dizakatkan. Enggak, kalau itu memang pembagian warisan, diselesaikan dulu saja pembagian waris. Ya, pembagian waris. Apakah piutang wajib dizakatkan? Kalau ada harapan kembali, ya dizakatkan. Kapan dizakatkannya? Ketika hartanya kembali. Ya, misalnya si A memiliki piutang, artinya orang bayar hutang ke dia. Ya kata para ulama, kalau memang ada kemungkinan kembali, ya itu dibayarkan zakatnya. Zakatnya ya ketika uang itu kembali sebesar 2,5%. Sebesar 2,5%. Tapi masalahnya sekarang yang punya harta itu sudah meninggal. Artinya harta itu menjadi harta warisan ya, menjadi harta warisan. Tinggal nanti yang mendapatkan bagian warisan tersebut ya, mereka mengeluarkan zakat kalau sudah memenuhi dua kriteria. Yang pertama adalah nisab, yang kedua adalah haul. Nisab artinya jumlah minimal 85 gram emas, haul yaitu berputar selama 1 tahun. Allah alam bisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila saya sholat masbuk waktu imam telah sampai tahiyat akhir dan rakaat saya masih kurang, itu bacaannya tahiyat saya sama seperti imam baca sampai akhir? Iya betul, dibaca sampai akhir. Atau saya yang masbuk hanya baca sampai tahiyat awal saja? Enggak, dibaca saja sampai akhir, enggak ada masalah. Ya, dibaca sampai sholawat ya, sampai innaka hamidum majid dibaca. Karena salawat itu kalau di tasyahud awal sunnah, tapi di tasyahud akhir wajib. Ya, artinya kalaupun dibaca itu sunnah, ya tidak masalah. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ke-10, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum larangan isbal jika dikaitkan dengan semua mazhab yang ada? Haram atau makruh jika dilarang? Ini pembahasan satu pertemuan Bapak, ya Bapak Hidayat di Surabaya. Ini harus kita buat satu pertemuan dari jam 7 sampai jam 8 masalah isbal. Karena itu pembahasan yang panjang kalau kita kaitkan dengan mazhab-mazhab para ulama. Ada pendapat di sana. Ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang mengharamkan dalam kondisi sombong. Itu khilaf, khilafnya kuat di kalangan para ulama. Yang pasti ulama tidak pernah berbeda pendapat bahwa pakaian seorang muslim itu di atas mata kaki. Itu tidak ada perdebatan. Saya ulangi lagi, ulama tidak pernah berdebat bahwa pakaian seorang muslim yang terbaik adalah di atas mata kaki. Yang diperdebatkan bukan yang di atas mata kaki, tapi yang di bawah mata kaki. Apakah dia haram secara mutlak baik sombong atau tidak sombong, ataukah dia haramnya ketika sombong saja? Nah kalau kita yang dipermasalahkan justru yang di atas mata kaki. Itu kesalahpahaman. Harusnya yang dipermasalahkan itu yang di bawah mata kaki. Apakah itu haram secara mutlak ataukah haram kalau sombong? Yang di atas mata kaki ya sudah biarkan. Mereka menjalankan sunnah Nabi. Menjalankan sunnah Nabi. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain, karena waktu yang terbatas, kita bisa coba bacakan pendapat-pendapat para ulama tentang permasalahan tersebut. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita bacakan di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberikan kita istiqamah menuntut ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.